الإجماع. dalam hal berdalil para ulama menyebutkan beberapa adillah yang bisa digunakan dan dijadikan sebagai hujjah. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma'. Juga apa yang telah menjadi kesepakatan ummah. Naam, telah merupakan hujjah. Demikian termasuk hujjah adalah qiyas yang sahih. Dan di sana ada beberapa dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Qaulus sahabi, istihsan, nam, al-maslahah al-mursalah. Ya. Dan yang akan menjadi pembahasan kita hari ini adalah dalil yang disebut dengan dalil yang ketiga, yang sebenarnya pada asalnya tidak ada hujjah kecuali kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma' dia dikatakan sebagai hujjah, sebab itulah yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadikanlah hujjah. Naam. Al-ijma' ta'rifuhu lughatan al-'azm wal ittifaq. Al-'azm. Ya. Niat yang kuat. Kalau antum mengatakan ajma'tu ala an usafira ila makani kada, maksudnya adalah azamtu, aku telah bertekad, niat yang kuat. Ya. Dan juga di dalam satu riwayat diperselisihkan, la siyama liman lam yujmi' min al-lail, tidak ada puasa bagi yang tidak berniat dari malam hari. Dan juga berarti al-ittifaq, ajma' al-ummatu ala kada, yani ittafaqat, sepakat. Istilahan, pun secara istilah, ittifaq mujtahidi hadhihi al-ummah, kesepakatan ahli ijtihadnya umat ini, berarti tidak termasuk awam, dari kalangan awam, muqallid, ya, tidak termasuk dalam hal ini. Mereka menyelisihi, mereka menyetujui, la yu'tabar khilafuhum la yu'tabar. Tapi yang menjadi ibrah adalah mujtahid. Dari sini sangat jelas bagi kita ikhwan bahwa ad-demokratiyah sangat bertentangan dengan Islam. Sebab demokratiyah, demokrasi, tidak membedakan antara sebagian manusia dengan manusia yang lain. Hak-hak mereka seluruhnya sama. Laki, wanita, tua, muda, bodoh, pintar, alim, jahil, punya ilmu atau tidak punya ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Nah, sebab terkadang ya, orang-orang bodoh mereka terkadang bersepakat, tapi kesepakatan itu la yu'tabar karena kebodohan mereka. Jadi yang menjadi ibrah dalam hal ini adalah para mujtahid. Ya. Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah. Kesepakatannya ahli ijtihad umat ini. Ya. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Nabi SAW masih hidup, ya menjadi hujah apa ikhwan? Dalil, sunnah. Oleh karena itu, ijma' baru menjadi hujah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Lalu mereka sepakat dalam satu permasalahan. Naam, ala hukmin syar'i, di atas hukum syar'. Keluar darinya hukum-hukum yang tidak syar'i. Hukum akal, hukum adat, tidak termasuk. Fa kharaja bi qaulina, keluar dari perkataan kami, ittifaq. Maka yang tidak termasuk adalah wujudu khilaf, adanya perselisihan. Setiap ada perselisihan maka tidak dikatakan itu ijma'. Sebab bertentangan dengan kata ijma' itu sendiri. Naam. Ya, walau min wahidin, walaupun dari satu orang. Yang jelas ada seorang mujtahid satu yang menyelisihi, maka tidak ada ijma. Entum ikhwan. Ya. Fala yanaqidu ma'ahu al-ijma', maka tidak ya, tidak terakad, tidak tercapai, tidak terpenuhi. Ya, bersama dengan ada yang menyelisih walaupun dari satu orang ijma tersebut, sehingga tidak teranggap sama sekali. Wa kharaja bi qaulina mujtahidi, keluar dari pernyataan kami mujtahidi adalah al-awwam wal muqallidun, orang awam, para muqallid. Fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum, mereka setuju menyelisih terserah mereka. Fahimtum? Nah. Jadi yang menjadi ibrah adalah para mujtahid ahlul ilm. Ya. Wa kharaja bi qaulina hadhihi al-ummah, umat ini, ijma'u ghairiha, kesepakatan selain dari umat ini, fala yu'tabar, maka tidak teranggap kesepakatannya Nasara, kesepakatannya Yahud, kesepakatan umat-umat sebelum kita, maka ini semua tidak teranggap. Ya. Alhamdulillah. فخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم, dan keluar dari pernyataan kami setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittifaquhum fi ahdi nabi, adalah sepakatnya mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'tabar ijma'an, tidak dianggap ijma'. Selama Nabi SAW masih hidup, iya kan? Karena di sana masih ada yang menjadi hujjah, yaitu Rasulullah SAW. Min haitsu kaunuhu dalilan, dari sisi dia sebagai dalil, ya. Lianna dalil hasala bi sunnati Nabi SAW, karena dalil di zaman Rasulullah SAW masih hidup tercapai, ya, dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min kaulin, dari perkataan beliau, tidak ada yang menyelisih. Au fi'lin, atau perbuatan beliau. Au taqririn, atau persetujuan beliau. Walidhalik idha qala sahabi, oleh karena itu kalau sahabi mengatakan kunna naf'al, adalah kami melakukan ini, ya, au kanu yaf'aluna kada, atau perkataan beliau mereka dahulu melakukan yang demikian ini, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti perkataan mereka, perkataan Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami melakukan azal di saat Al-Qur'an masih turun. Abdullah bin Umar juga menyatakan kunna na'kulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam, kami berjalan sambil makan di zaman Rasulullah SAW, dan kami minum sambil berdiri. Dan yang semisal dari riwayat-riwayat ini, kana marfu'an hukman, maka dihukumi itu hukum marfu', dalam artian itu sunnah Rasulullah SAW, bukan ijma', ya. La naqlan lil ijma', bukan karena menukilkan ijma', tapi itu perkataan sahabi yang mempunyai hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terlarang, tentunya akan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Wa kharaja bi qawlina ala hukmin syar'i. Keluar dari pernyataan kami berdasarkan hukum syar'i. Ya, jadi sepakatnya karena hukum syar'i. Keluar daripada itu, ittifaquhum ala hukmin aqliyin aw adi. Kesepakatan mereka terhadap hukum akal atau hukum kebiasaan. Fala madkhala lahu. Tidak termasuk dalam hal ini. Hukum akal, sepakat. Satu tambah satu sama dengan dua, sepakat. Nah, ijma', tapi bukan ijma' dalam istilah syar'i. Yang dimaksudkan adalah hukum syar'i. Nah, idzil bahtsu fil ijma' ka dalil min adillati syar'. Karena pembahasan dalam hal ijma' seperti dalil dari dalil-dalil syar'i. Baik. Fahamtum al-an makna al-ijma'? Paham ya pengertian al-ijma'? Di sana ada khilaf, di sana ada perincian, ya. Akhdun wa radd. Insyaallah nanti di yang jelas ini difahami dulu, ya, secara global ta'rif-ta'rifnya. Selesai tentang definisi al-ijma'. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, apakah ijma' termasuk hujjah? Jumhur dari kalangan para ulama menyatakan ijma' hujjah. Dan ini beliau sebutkan dalil-dalilnya. Wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Ijma' itu hujjah. Dalil-dalilnya ditanya nanti apa dalil yang menunjukkan bahwa ijma itu hujjah, inilah yang beliau sebutkan beberapa dalil. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Ya, umat ini adalah umat wasat agar mereka menjadi syuhada, saksi atas manusia. Yang menjadi syahid dari ayat ini adalah syuhada. Faqauluhu syuhada'u 'alan nas, maka perkataan atau firman Allah syuhada'u 'alan nas yashmulu syahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim, mencakup persaksian terhadap amalan-amalan mereka dan terhadap hukum-hukum dari amalan mereka. Jadi mencakup persaksian terhadap apa yang mereka amalkan dan hukum-hukum amalan mereka, dari haramnya, halalnya, wajibnya, makruhnya, ya. Wasyahidu qauluhu maqbul, yang namanya syahid perkataannya diterima, ya kan. Tidak akan menjadi saksi seorang saksi kecuali apabila persaksiannya itu diterima, dan apabila dia dijadikan dan diangkat sebagai saksi menunjukkan keadilannya dan pernyataannya itu diterima, sehingga apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini karena mereka adalah para syuhada, sehingga di saat mereka sepakat atas satu permasalahan, satu hukum dari satu amalan, sehingga itu pun menjadi hujjah karena mereka sepakat untuk menyaksikan hal tersebut, untuk bersaksi di atas satu hukum. Itu istidlalnya. Sehingga beliau jadikan bahwa ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama bahwa ijma adalah merupakan hujjah. Al-thani, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in tanaza'tum fi syain farudduhu ila Allah wa Rasul, jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Pemahamannya apa? Mafhum mukhalafah, ya, dari ayat ini kebalikan dari pemahaman. Jadi ada yang namanya mafhum muafaqah, ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir, ya. Nanti insyaallah ada cara-cara istidlal, ya, istidlal dengan mafhum mukhalafah. Atau usuliyin juga mereka menyebut dengan istilah fahwal khitab, ya. Nah, bahwa kalau disepakati tidak terjadi perselisihan, ya enggak perlu, ya kan. Nah, sudah tentu hak, sehingga tidak Allah subhanahu wa tidak perlu mengembalikan pada Allah dan Rasulnya, karena itu adalah satu yang hak. Itu tentunya sudah menjadi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jika kalian sepakat, kapan kalian kembalikan pada Allah dan Rasul? Di saat apa? Hah? Waqa'al khilaf, ya kan? Di saat terjadinya khilaf dalam para ulama. Wa idha hasala al-ittifaq, fa halas, intaha al-amr, ya, selesai masalah. Menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang hak. apabila telah bersepakat para ulama, para mujtahidun hadhihi al-ummah. Naam. Dalla ala anna ma ittafaqu alaihi haqqun. Menunjukkan bahwa apa yang mereka sepakati itu adalah hak. Dalil yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tajtami' ummati ala dhalalah. Tidak sepakat, tidak akan berkumpul umatku itu di atas kesesatan. Dan di sini hadis ini riwayat Tirmidzi dan memiliki jalan-jalan yang masing-masing jalan itu ada pembicaraan dalam sanadnya. Walakinna ba'daha yuqawwi ba'da, tapi saling menguatkan. Itu lain lagi. Apa yang anu itu? Enggak, siapa yang enggak ada sebutkan. Alam, catatan kaki ini milik siapa ini? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak berkumpul umatku di atas sesat, kesesatan. Yani tidak sepakat umatku itu, lalu kemudian mereka sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Ya. Menunjukkan di saat mereka bersepakat di atas satu perkara, berarti apa, ikhwan? Laisa ala dhalalah. Labudda yakun ala haq wa sawab. Nah, ada yang mengatakan tidak berkumpulnya di atas kesesatan belum tentu meniadakan tidak berkumpul di atas kesalahan. Dia tidak sesat, tapi boleh jadi salah. Okay. Ba'id. Nah, ada ta'ifatun min ummati zahirin alal haq. Zahirin alal haq. Ya. Apa mungkin dikatakan zahirin al-haq wahum mukhti'un? La. Wahum ala haq. Ittafaqu ala haq. Jadi ini juga merupakan salah satu dalil yang kuat yang menunjukkan ijma' adalah merupakan hujjah. Ar-rabi' yang keempat, an-naqul, kita juga menyatakan. Ya. Di sana banyak lagi dalil-dalil ya, tapi ini yang terpenting yang beliau sebutkan. Dalil yang menunjukkan hujjahnya ijma'. Ijma'ul umma ala syai'in, imma yakuna haqqan wa imma yakuna batilan. Kesepakatan umat terhadap satu urusan, terhadap satu perkara, terkadang itu hak dan terkadang itu batil. Ya. Dikatakan demikian. Kalau misalnya apa yang mereka sepakati ada kemungkinan hak, ada kemungkinan batil. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Kalau apa yang mereka sepakati itu hak, hujjah. Tentunya, ya kan? Jelas. Wa in kana batilan. Nah, kalau ternyata ada kemungkinan umat bersepakat, tapi mereka bersepakat di atas kebatilan. Fa kaifa yajuzu an tujmi'a hadhihi al-ummah? Maka secara akal, kata beliau, ya, bagaimana mungkin umat ini bisa bersepakat? Allati hiya akramul umam 'ala Allah. Ditambah lagi bahwa umat ini merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'ah. dari semenjak zaman nabinya sampai hari kiamat ala amrin batil, mungkin umat yang mulia ini bersepakat di atas perkara yang batil, la yardha bihillah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha. Ya, hadza min akbaril muhal, ini perkara yang mustahil, tidak mungkin. Kaif umat ini jadikan sebagai syuhada, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, lalu kemudian dinyatakan bahwa apa yang mereka sepakati, mereka sepakat di atas sesuatu yang batil, lah mustahil. Oleh karena itu, ijma' adalah merupakan hujjah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan akal. Nah. Baik. Anwa'ul ijma'. Ya, jenis ijma'. Al-ijma'u naw'an, qat'iyyun wa dhanni. Ijma' ada dua macam. Ada ijma' yang sifatnya qat'i, qat'iyyu tsubut, sabitnya, kesahihannya jelas pasti. Ada pula yang dhanni, dhanniyyu tsubut, thubutnya dhanni, ketetapannya kemungkinan, itu adalah ijma' begitu. Fal qat'i, adapun yang pertama al qat'i, ma yu'lamu wuku'uhu min al ummati bid darurah. Apa yang telah diketahui terjadinya ijma' itu dari umat ini secara pasti. Ya. Pasti itu. Tidak ada perselisihan. Kal ijma' ala wujubi salawatil khams. Wajibnya ya salat lima waktu, tidak ada yang menyelisih. Karena yang menyelisih ini adalah kafir. Minal umur al-ma'lum minat fid dini bid darurah. Tahrim zina. Haramkannya zina. Ya. Ikhwan, seperti juga istiqbal bait baitillahil haram hadap kiblat, taatnya ikhwan, اتفاقهم على أن القرآن كلام الله وغير مخلوق وهكذا. وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. Dan jenis ini tidak seorang pun mengingkari sabitnya dan keadaan dia merupakan salah satu hujjah. Wa yukaffaru mukhalifu, dan dikafirkan orang yang menyelisihinya. Idza kana mimman la yajhaluhu, apabila dia termasuk orang yang bukan jahil, yang tidak jahil tentangnya. Nah, ini namanya qat'i. Ya, tentang wajibnya haji, tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang qat'i. Yang kedua, dhanni. Ada yang dinukilkan ijma' tapi ijma'nya dhanni. Dalam artian suatu yang tidak bisa dihukumi secara pasti. Ma la yu'lamu illa bil tatabbu'i wal istiqra'. apa-apa yang tidak diketahui kecuali dengan cara tatabbu wal istiqra, menelaah kalamul ulama. Ya, ditelaah, diteliti perkataan ulama dari satu daerah di negara yang satu, negara yang lain, semuanya diteliti. Nah, itu namanya istiqra. Waqad ikhtalafa al-ulama fi imkani thubutih. Nah, ini yang berselisih para ulama di dalam menetapkan apakah itu ada, thabit atau tidak. Sab, untuk mengistiqsa istiqra setiap pendapat ulama para mujtahidin yang tersebar di seluruh dunia bukan perkara yang ringan. Ya, setelah tersebarnya para sahabat bukan suatu perkara yang ringan. Di zaman para sahabat masih mungkin, naam, memungkinkan. Ya, tapi setelah itu mereka ada yang pergi ke tempat-tempat yang sangat jauh dalam menyebarkan Islam, ya, dan tidak diketahui mungkin pendapat mereka dalam satu permasalahan, sehingga sulit, ya, sehingga mungkin terkadang kebanyakan penukilan itu perkataan kebanyakan dari mujtahidin dan belum didapati ada yang menyelisihinya. Terkadang di antara mereka ada yang sudah menukilkan bahwa ini ijma, padahal belum tentu. Ya, maka dari sinilah terkadang penukilan-penukilan yang terjadi di kalangan sebagian para ulama seperti Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma, ataukah penukilan sebagian mereka Ibnu Qudamah, ya, dalam Al-Mughni perkataan Al-Imam An-Nawawi penukilan Al-Ijma. Yang demikian ini sifatnya dhanni, dan terkadang dari pendapat mereka terjadi kekeliruan, ya. Mereka terkadang menyatakan ajma'atil umma ala kada, ternyata setelah diselidiki terjadi perselisihan, ya, sepakat umat dalam hal ini, ternyata setelah diselidiki ternyata tidak benar, terjadi perselisihan. Nah, ya, seperti perkataan Ibnul Munzir, sepakat umat apa yang sengaja muntah maka batal puasanya. Imam Ahmad rahimahullah, man idda'a al-ijma'a fa huwa kadhib. Wa ma adraku la'alla an-nas ikhtalafu. Barang siapa yang mengklaim dalam satu masalah ada ijma', maka dia dusta. Apa, jangan-jangan nanti manusia justru berselisih. Ya, pengingkaran Al-Imam Ahmad ini ditujukan pada mereka yang selalu menukilkan ijma' dalam keadaan justru pada akhirnya terjadi khilaf dalam permasalahan tersebut. Nah, teman-teman, waqad ikhtalafa al-ulama fi imkani thubuti, berselisih para ulama dalam menetapkannya. Wa arjahul aqwali fi dhalik, yang paling rajih dapat dalam permasalahan ini ra'yu Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah, pendapatnya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan dalam al-aqidah al-wasithiyah wal ijma' alladhi yandhabitu, bahwa ijma' yang bisa ditentukan, ijma' yang teliti, makana alaihi salafus salih, ya, yaitu apa yang ada di zaman para ulama us-salaf, di zaman para sahabah, idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa antasharatil ummah, karena setelah mereka banyak sekali terjadi perselisihan dan tersebarnya umat. Nah, entum ya ikhwan. Ya. Ini memberikan tanbih pada kita untuk berhati-hati di dalam menukil. Jangan sampai kita menyangka itu adalah ijma, ternyata khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Naam. Wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarih. Ketahuilah bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat, ya, untuk menyelisih satu dalil sahih, sharih, ya, ghairi mansukh, yang belum dihapus. Tidak mungkin, ya kan? Karena kita sudah menyatakan umat ini di saat mereka bersepakat, fala budda ay yakunu muttafiqin ala madha, ala haqqin wa sawab wa laysu ala dhalalah. Idzan la kana al-amru kadhalik, fala yumkin an naqul anna al-ummata idza ajma'u fa yakunu hadha al-ijma' mukhalif lid-dalil. La yumkin, tidak mungkin, mustahil. Fahimtum? Fa innaha la tujmi'u illa ala haqqin. Ya. Karena mereka tidaklah bersepakat kecuali di atas kebenaran. Idza ra'aita ijma'an. Apabila engkau melihat ada ijma', kesepakatan, tadhunnuhu mukhalifan lidzalik fanzur, yang kamu anggap, ya, menyelisihi dalam hal ini, menyelisihi satu dalil, perhatikan, ya, jangan langsung kamu menuduh bahwa ijma ini menyelisihi dalil yang sahih. La, ya, tidak. Maka perhatikan dulu, teliti dulu. Fa imma yakuna ad-dalilu ghaira sahih. Terkadang, ya, ketika antum melihat ada ijma' yang terjadi di kalangan para ulama, ternyata ijma' ini kelihatannya kok bertentangan dengan dalil. Maka antum lihat dulu. Yang pertama, lihat kesahihan dalil tersebut. Thubutu dalil. Terkadang dalilnya tidak sahih. Paham? Dalil yang tidak sahih, sehingga tidak ada iskal, tidak bertentangan dengan ijma', ya kan? Atau dalilnya sahih, tapi ghairu sharih. Ha? Fid dalalah. Dalilnya sahih, tapi istidlalnya, penunjukan dalilnya, kandungan dalilnya yang tidak sharih, memiliki macam-macam makna. Itu, ya. Ataukah dia sharih, dalilnya sahih, ya, istidlalnya sharih, tidak ada kemungkinan yang lain, tapi mansukh. Ternyata sudah dinasakh dengan dalil yang lain. Ya. Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamu, atau di dalam permasalahan ada perselisihan hanya kamu yang belum tahu. Hanya kamu yang belum tahu. Baik. Nah, ini adalah ihtimalat. Dan tentunya kita sebagai muslimun di dalam menyikapi al-jima' adalah kita bersama al-jima' haith madar, di mana saja terjadi ijma' tersebut, ya, dan kita tidak menyelisihi ijma' tersebut apabila itu terjadi, ya. Dalam hal ijma' yang sifatnya dhanni, ya, kita sebagai ahlu sunnah, maka sikap kita adalah tidak keluar dari apa-apa yang telah menjadi pendapat mereka selama kita tidak mengetahui ada khilaf di kalangan mereka. Sebab terkadang ada penukilan bukan ijma, tapi misalnya dikatakan la na'lamu fi khilafan bainal ulama, kami tidak mengetahui ada khilaf dalam hal ini di kalangan para ulama. Ini bukan penukilan ijma, tapi hanya menukilkan tidak kami ketahui ada perselisihan. Mungkin ada perselisihan, tapi kami tidak tahu. Nah, selama kita tidak mengetahui, ya, selama kita tidak mengetahui ada khilaf, ya, yang menyelisih suatu pendapat, fala natajarra an nuhditha qawlan jadida. Jangan kita lancang untuk mendatangkan pendapat yang baru, ya, menghidupkan pendapat yang baru yang sama sekali tidak seorang pun dari kalangan ulama salaf yang berpendapat seperti itu. Karena itu sudah sungguh sangat jauh dari kebenaran. Antum ikhwan. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fi imamun sabaqak. Jangan berbicara dalam satu permasalahan yang tidak ada seorang imam mendahului kamu dalam membicarakan permasalahan itu. Nah. Ya. Syurutul ijma. Syarat-syarat ijma. Lil ijma'i syurutun minha. Ijma mempunyai syarat-syarat. Di antaranya pertama, ayatsbuta bi tariqin sahihin. Harus penukilan ijma itu sabit dengan jalan yang sahih. Nah, nah, penukilannya dengan jalan yang sahih. Bi ayyakuna imam masyhuran bainal ulama. Apakah dengan cara khabar itu masyhur, penukilan itu, penukilan ijma itu masyhur di kalangan para ulama, au naqiluhu thiqatun wasi'ul ittila', atau penukilnya thiqah luas penelaahannya. Di antaranya Ibnu al-Munzir, ya, Ibnu Hazm, Al-Imam An-Nawawi, walaupun tidak semua perkataan mereka bisa diterima. Nah, ya, asalnya kita berpegang kepada perkataan mereka sampai ada yang menyelisih, sampai ada yang menyelisihinya. Yang kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Tidak didahului oleh khilafun mustaqir, perselisihan yang tetap. Tak ada perselisihan. Lalu setelah itu terjadi ijma' di satu masa. Nah, ijma' yang terjadi di satu masa itu, ya, tidak lagi bisa dikatakan ijma'. Paham tuh? Kenapa? Karena sudah didahului oleh perselisihan yang ada. Ya. Walaupun ijma' yang datang setelah itu, kesepakatan yang terjadi di satu masa itu, bisa dianggap sebagai hujjah. Nah, dalam artian yang setelahnya tidak pantas lagi untuk menyelisih, walaupun didahului oleh khilaf. Untuk ingat ketika kita belajar al-aqidah al-wasithiyah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan khilaf bain ahli sunnah. Tentang apa ikhwan? Hah? Dalam hal mentafdil Ali wa Uthman, arba akhwal. Lalu kata beliau, thumma istaqarra al-amru, ya kan? Kemudian setelah itu tetap istaqar, telah ditetapkan perkara ini, ya. Setelah itu mereka sepakat bahwa Utsman lebih afdal daripada Ali. Tapi ada khilaf yang sebelumnya, oleh karena itu kata beliau, la yudallal. Al-mukhalif fi hadhihi al-mas'alah la yudallal. Tidak boleh disesatkan. Karena telah waqa' al-khilaf bain ahli sunnah. Fa in sabaqahu dhalik fala ijma'. Kalau sudah didahului oleh perselisihan, maka tidak ada lagi yang namanya ijma'. Ya. Li'anna al-aqwala la tabtul bimauti qailiha. Karena pendapat-pendapat itu tidaklah menjadi batal karena meninggalnya para pengucapnya. Orang-orang yang berijtihad itu telah terjadi khilaf di zaman salaf tentang hukum nikah mut'ah. Iya kan? Waqad 'amila bidzalik ba'du salaf. Ya, dan itu yang menjadi pendapat Abdullah bin Abbas. Ya. Pula sebagian para tabi'in seperti Ibn Juraij. Waqa'al khilaf. Akan tetapi istaqarral amru bain ahli sunnah anna nikah al-mut'ati haram. Setelah itu terjadi kesepakatan, ya kan? Nah, kesepakatan ini tidak membatalkan perselisihan yang dulu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dalam permasalahan nikah mut'ah ijma' secara mutlak begitu tidak bisa. Nah, mungkin kita mengatakan telah terjadi kesepakatan setelah itu, boleh. Penyebutan kesepakatan datang setelahnya, ya kan? Tapi kalau antum mengatakan dalam hal ini ijma' para ulama, tidak bisa. Tidak bisa antum menukilkan secara mutlak seperti itu. Faham tuh? Sebab kalau dikatakan ijma' para ulama, antum harus, ya, berarti membatalkan perkataan para ulama yang mereka telah meninggal. Dan ini tidak boleh. Fal ijma' la yuqi'ul khilaf as-sabiq. Maka ijma' itu tidak menggugurkan perselisihan yang dahulu. Ya. Tidak menggugurkan, tidak menjatuhkan. Wa innama yamna'u min huduthi khilafin. Akan tetapi, ya, ijma' yang datang setelahnya itu mencegah untuk terjadinya perselisihan di zaman-zaman yang berikutnya. Tentu. Awalnya terjadi khilaf. Dua pendapat. Setelah itu datang zaman yang mereka sepakat di atas satu pendapat itu. Seperti contoh tadi kan. Khilaf tentang nikah mut'ah. Lalu setelah itu, ya, datang satu zaman yang mereka sepakat nikah mut'ah itu haram. Dan itu. Maka setelah adanya kesepakatan itu, walaupun tidak dikatakan ijma', ya, maka yang setelahnya itu tidak boleh menyelisih pendapat yang sebelumnya. Karena sudah terjadi sepakatan. Dan itu. Di atas pendapat tersebut. Hadza huwa al-qawlu ar-rajih li quwwati ma'khadhihi. Ini pendapat yang rajih. Kalau beliau mengatakan ini pendapat yang rajih, menunjukkan isyarat bahwa terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Karena kuatnya pendalilannya. Wa qila, ada pula yang mengatakan la yushtaratu dzalik. Tidak disyaratkan. Fa yasihhu ayyan 'aqida fil 'asri tsani 'ala ahadi al-aqwali as-sabiqah. Wa yakunu hujjatan 'ala man ba'dahu. Ada yang mengatakan tidak disyaratkan yang demikian itu. Sehingga boleh juga, ya, telah terjadi kesepakatan pada masa yang berikutnya, masa yang kedua, terhadap salah satu pendapat yang dahulu dan menjadi hujjah atas orang-orang setelahnya. Ya. Menjadi hujjah atas orang-orang setelahnya. Walhasil dalam hal ini yang rajah adalah pendapat yang pertama, wallahu alam. Wala yushtaratu ala ra'yil jumhur inqiradu asril mujmi'in. Dan tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur, ya, punahnya masa orang-orang yang berijma'. Ya, misalnya apa ya? Di zaman tabi'in. Anggap saja di zaman tabi'in. Terjadi kesepakatan terhadap satu masa. Nah, ketika terjadi kesepakatan pada saat itu, saat mereka semua hidup, ya, terjadi kesepakatan. Apakah yang terjadi pada waktu itu sudah bisa dikatakan ijma? Ya, sudah bisa dikatakan ijma? Atau ditunggu dulu mereka, habisnya masa mereka. Matinya si fulan, mati si fulan, mati si fulan. Selesai, sebab ada kemungkinan mereka merubah pendapat, ya kan? Apakah ditunggu matinya? Ataukah di saat mereka sudah sepakat dalam satu permasalahan itu, mereka sepakat pada masa itu dalam satu pendapat, walaupun mereka belum meninggal, apa itu sudah bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai ijma? Nah, ini kata beliau, tidak disyaratkan meninggalnya mereka semua, gugurnya zaman mereka. Faham ya? Namanya inqirad, yakni lewat, musnah, begitu. Ya. Jadi tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur musnahnya masa orang-orang yang berijma, yakni telah meninggalnya orang-orang itu, tidak ditunggu. Ya. Fayanaqidul ijma min ahlihi, maka sudah tercapai ijma itu dari mereka. Bimujarrad ittifaqihim, dengan sekedar sepakatnya mereka. Walaupun mereka belum musnah, begitu, belum meninggal. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du, dan tidak diperbolehkan lagi bagi mereka dan selain mereka untuk menyelisihinya setelah itu. Ya. Li annal adillata ala annal ijma hujjah, sebab dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma itu hujjah, laisa fiha ishtirat inqiradil 'asr. Tidak ada persyaratan harus selesainya masa itu, ya. Wali annal ijma hasala sa'at ittifaqihim, maka karena di saat ijma itu sudah terjadi saat mereka sepakat, sudah, ya. Fama alladhi yarfa'u, lalu kalau saat mereka sudah sepakat, apa yang mengangkat ijma itu, apa yang merubah, ya, apa yang menggugurkannya? Faham tu, ikhwan? Nah. Wah, di sana banyak betul furu' dalam permasalahan ini, khilaf. Ya. Tentang hujjatul ijma'. Ya, termasuk juga pembahasan yang sangat bagus yang dibahas oleh Ibn Hazm rahimahullah dalam permasalahan ini, pembahasan ijma'. InsyaAllah kita akan bahas secara rinci di pertemuan-pertemuan yang lain. Wa idza qala ba'dul mujtahidina qawlan aw fi'lan aw fa'ala fi'lan, apabila sebagian al-mujtahidin mengatakan satu perkataan atau mengerjakan satu perbuatan, washtahara dhalik, dan menjadi masyhur perkataan itu baina ahli ijtihad, di antara para mujtahid, walam yungkiru, dan mereka tidak mengingkarinya, ma'a qudratihim 'alal inkar, padahal mereka sanggup sebenarnya untuk mengingkari. Nah, paham ini ikhwan, ada pendapat ini masyhur, dikenal, tapi mereka tidak mengingkari. Nah. Ya. Padahal mereka sanggup untuk mengingkari. Tidak ada paksaan. Tapi kenapa mereka tidak membantah? Apakah tidak membantahnya mereka itu menunjukkan muwafaqatuhum, setujunya mereka atau tidak? Ya. Faqila yakunu ijma'an. Ada yang mengatakan ini ijma'. Diistilahkan oleh mereka apa? Ijma' sukuti. Ijma' diam. Jadi bukan ijma' dengan perkataan. Ijma'nya itu sukuti. Waqila yakunu hujjatan la ijma'an. Menjadi hujjah tapi bukan ijma'. Ya. Dia hujjah karena tidak ada yang menyelisihi. Tapi belum bisa dikatakan ijma'. Tidak bisa dikatakan ijma'. Waqila laisa bi ijma'in wala hujjah. Pendapat ketiga mengatakan bukan ijma' dan bukan pula hujjah. Ya. Waqila pendapat keempat mengatakan in inqaradu qabla al-inkar fa huwa ijma'. Kalau mereka sudah gugur semua meninggal sebelum ada pengingkaran maka itu ijma'. Li anna istimrara sukutihim ila al-inqirad ma qudratim al-inkar dalilun ala muwafaqatihim. Karena terus-menerusnya diamnya mereka sampai mereka meninggal padahal mereka mampu untuk mengingkari. Tapi kenapa mereka tidak mengingkari? Ini merupakan dalil atas persetujuan mereka. Memang betul Imam Syafi'i mengatakan la yunsabu lisakitin qaulan, tidak boleh dinisbahkan pada orang yang diam itu pendapat. Naam, tapi apa yang menyebabkan mereka diam? Kalaulah menurut mereka itu adalah perkara yang menyelisih syariat, tentunya mereka akan bicara. Wahum mujtahidun. Tidak ada yang mencegah mereka untuk berbicara. Ya. Sehingga kalaupun nyatakan itu adalah merupakan suatu yang menyelisih menurut mereka, tentunya akan keluar ucapan dari mereka. Cepat atau lambat, ya kan? Makanya kata beliau, ya. Terus-menerusnya mereka diam sampai mereka meninggal. Ya. Dalam keadaan mereka punya kemampuan untuk mengingkari, maka ini dalil menunjukkan bahwa mereka setuju, ya. Sehingga ini kata beliau hada aqrabul aqwal. Ini pendapat yang mendekati kebenaran, ya. Dan perkara inilah yang disebut oleh sebagian para ulama, bahkan jumhur menyatakan ini adalah ijma' sukuti. Satu sahabi, ya, yang mengerjakan satu perbuatan, tidak ada pengingkaran dari yang lain. Melakukan, mengucapkan satu ucapan atau mengerjakan satu pekerjaan, tidak ada pengingkaran dari yang lain. Tidak diketahui ada yang menyelisih, maka itu, ya, adalah merupakan hujjah. Kalau perkataan itu masyhur, lalu tidak ada pengingkaran, maka ini mimbab al-ijma' sukuti. Kalau ternyata tidak masyhur, ya, akan tapi ada yang mengucapkan dan tidak diketahui ada yang menyelisih, maka pendapat mereka adalah hujjah. Ya, selama tidak ada yang menyelisihi di kalangan para sahabat yang lain. Dan ini merupakan pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya. Oleh karena itu sering ya kita lihat terkadang di dalam nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak didapatkan, ya, lalu datanglah asar dari para sahabat, ada satu asar atau dua asar atau tiga asar, nah lalu dikatakan tidak ada yang menyelisih dalam permasalahan ini, maka selama kita tidak mengetahui ada yang mukhalif, ya, dalam menyikapi asar tersebut, maka kita memegang itu sebagai hujjah. Kecuali kalau terjadi khilaf di kalangan para sahabat, maka tentu yang kita perhatikan adalah ar-rajih, mana yang rajih di antara pendapat mereka, dan jangan kita membuat pendapat yang baru. Wallahu a'lamu bisawab. Baik. Selesai masalah ijma'. Berikutnya insyaallah kita akan masuk ke pembahasan al-qiyas. Ma'ula layu. Ngomong apa sih? Ayuqi'u layarfa'u. Sama aja. Apa bedanya? Layarfa'ul khilafas sabiq begitu. Sama aja. Layuqi'u juga sama. Yuqi'u yani iqa' menjatuhkan yang sebelumnya. Allahu a'lam. Jawab ini semua. Berarti sudah bisa.